Bismillah. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijalan katsiran wa nisā'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه wa ala alihi wa sallam wa syarul umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk menyentuh Al-Quran, membacanya dan mentadaburinya. Semoga kita mampu untuk mengamalkan perintah-perintah Allah yang terdapat di dalamnya dan ditolong untuk bisa mampu meninggalkan larangan-larangan Allah yang terdapat di dalam Al-Quran. Inilah kalamullah, firman Allah yang mulia. Kita baca dan kita pelajari maknanya serta tafsirnya. Kita masih membaca dalam surat At-Takwir yang 6 ayat yang pertama sampai 4 ayat yang ke-14. Maknanya dan juga tafsirnya. Sekarang kita lanjutkan 1-2 ayat insyaAllah ta'ala. Untuk menyambung pemahaman kita, tentunya kita baca naam ayat, kita ulang kembali bacaannya agar menyambung apa yang telah kita pelajari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Wa idza an-nujumu kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Wa idza al-jibalu suyyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dijalankan sehingga hancur. Wa idza al-'isyaru 'uttilat, dan apabila onta-onta bunting dibiarkan, apabila harta-harta yang berharga manusia tidak diperdulikan. Wa idzal wuhushu husyirat, dan apabila binatang-binatang buas dikumpulkan. Wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan dinyalakan. Apabila lautan dinyalakan, dijadikan membara apinya, menjadikan apinya berkobar. Apabila lautan dinyalakan, dan apabila jiwa-jiwa dipertemukan, orang-orang baik digabungkan bersama orang-orang baik, dan orang-orang pendosa, orang-orang kafir digabungkan bersama orang-orang kafir, dan digabungkan bersama orang-orang kafir. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila bah anak-anak wanita, bayi-bayi wanita yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, atas dasar dosa apa mereka dibunuh. Wa idzas suhufun nusyirat, dan apabila lembaran-lembaran catatan amal manusia dibuka, dibentangkan, dibuka. Wa idzas samaa'u kushitat, wa idzas samaa'u kushitat, dan apabila langit dilenyapkan. Wa idzal jahiimu su'irat, dan apabila neraka jahanam dinyalakan. Wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila surga didekatkan kepada orang-orang bertakwa. Alimat nafsum ma ahdarat, maka masing-masing jiwa mengetahui apa yang telah dia amalkan. Semuanya hadir di hadapannya. Fala uqasimu bil khunnas, maka Allah berfirman, maka sungguh aku bersumpah, bil khunnas, demi bintang-bintang. Al jawaril khunnas, yang beredar, maupun bintang yang tidak beredar. Wal laili idza as'as, demi malam, apabila malam itu dan sudah mulai pergi cahayanya, sudah mulai datang atau pergi ke gelapnya, sudah mulai pergi, sudah hampir habis gelapnya. Wasubhi idza tanaffas, demi subuh, apabila cahaya matahari mulai menyingsing, malam sudah hampir hilang, otomatis cahaya matahari mulai terbit, mulai menyingsing. In, itu sumpah Allah Ta'ala. Isi sumpahnya, muksam alaihnya mana? Innahu laqawlu rasulin karim, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang Allah yang mulia. Ini isi sumpah. Setelah Allah bersumpah demi bintang-bintang, baik bintang-bintang yang beredar di orbitnya maupun yang diam, Allah bersumpah demi bintang, dan juga Allah bersumpah demi malam, apabila malam itu naam gelapnya sudah mulai pudar, sudah mulai hilang, dan demi subuh, apabila cahaya matahari sudah mulai nampak, mulai muncul, mulai terbit. Isi sumpahnya adalah innahu laqawlu rasulin karim, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh malaikat Allah, utusan Allah yang mulia, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Zi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin, malaikat Jibril yang memiliki kekuatan dan kedudukan di sisi Allah yang memiliki arsy. Muta'il sam'amin, malaikat Jibril yang ditaati di kalangan malaikat. Summa amin, lagi pula dia adalah malaikat yang terpercaya. Wa ma sahibukum bimajnun, dan tidaklah sahabat kalian, ya, dan tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang gila. Bukan, Nabi Muhammad bukan orang yang gila. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sungguh-sungguh beliau melihat malaikat Jibril di ufuk dalam keadaan nyata, betul melihat, betul-betul melihat Jibril alaihissalam. ketika Rasulullah bertahanud di Gua Hira, turunlah surat Iqra, kemudian Rasulullah keluar lari dan melihat di ufuk, maka melihat salam. Sungguh-sungguh beliau melihat Jibril alaihissalam dengan nyata. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidamin, dan tidaklah beliau itu kikir, tidaklah beliau itu pelit untuk menceritakan perkara yang gaib. Dia menyampaikan apa yang Allah sampaikan kepada beliau. Tidak pelit, tidak kikir. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Al-Qur'an itu bukanlah ucapan syaitan yang terkutuk. Bukan sihir, bukan mantra. Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah yang mulia. Bukan ucapan syaitan yang dirajam, yang dikutuk. Fa aina tadhhabun? Kemana kalian akan pergi? Kemana kalian akan lari? In huwa illa dzikrul lil alamin. Tidak lain Al-Qur'an itu adalah peringatan, teguran, peringatan untuk alam semesta, untuk jin dan manusia. Liman syaa'a minkum ayyastaqim. Maka bagi orang yang bagi siapa di antara kalian yang ingin menempuh jalan yang lurus, tentunya dia akan membaca Al-Qur'an. Dia akan mempelajari Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, dia akan mengamalkan Al-Qur'an, dan dia akan mendakwakan Al-Qur'an. Dia istiqomah sampai mati. Tentunya bagi orang-orang yang mereka ingin menempuh jalan yang lurus, dia akan mempelajari Al-Qur'an. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allah Rabbul alamin. Dan tidaklah mereka berkehendak, tidak akan mampu untuk melaksanakan apa yang dikehendaki, illa ayyasha Allah, kecuali jika Allah menghendaki. Allah Rabbul Alamin adalah Rabb, pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Maka ikhwat fillah, kita sangat ingin belajar Al-Quran dan Sunnah, memahaminya dan mengamalkannya, namun jangan lupa berdoa pada Allah Azza wa Jalla. Tanpa izin Allah, tidak mungkin kita mampu untuk hadir di majlis ilmu yang di dalamnya dibacakan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi tanpa izin Allah, mustahil kita bisa mengamalkannya. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala. Aqsama ta'ala bil khunnas. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi al khunnas. Apa itu Al-Khunnas? Wahyal kawakib. Al-Khunnas adalah bintang-bintang. Allati takhunnas ay tata'akhar an sir kawakib al-mu'tad ila jihatil masyriq. Maksudnya adalah Allah bersumpah demi bintang-bintang yang terakhir, yang terlambat dari peredarannya, yaitu bintang-bintang yang kebiasaannya dia itu menuju ke arah timur. Wa hiya an-nujum as-sab'ah as-siyarah. Nah, bintang apa saja itu? Yaitu ada 7 bintang. Yang pertama as-syamsu, yaitu matahari. Nah, matahari juga termasuk bintang. Nah, yang kedua wal qamar, bulan. Itu bulan juga termasuk bintang. Ini dia beredar. Dia beredar pada porosnya. Dari timur ke barat, balik lagi, ke timur lagi, tapi kita enggak lihat. Nah, dia pelan, lambat, enggak nampak ketika dia ke timur karena tertutup di malam hari, tidak nampak. ada bintang lainnya di siang hari dia tidak nampak. Yang jelas 7 bintang ini dia beredar. Pertama matahari, kedua bulan, yang ketiga az-zahra. Az-zahra di bahasa Yunani disebut dengan Venus, yaitu planet Venus. Nah, az-zahra. Kemudian mustari bahasa Yunaninya Jupiter, bintang Jupiter. Nah, yang kelima al-Marikh. Al-Marikh bahasa Yunaninya yaitu Mars. Mars, planet Mars. Ini juga beredar. Yang keenam yaitu Zuhal. Zuhal, bintang Zuhal, atau bahasa Yunaninya yaitu Saturnus. Saturnus. Yang ketujuh, yang terakhir, yaitu Waqtarid. Utarid. Utarid bahasa Yunaninya yaitu Merkurius. Merkurius. Inilah 7 bintang yang dia beredar. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi bintang-bintang yang beredar, yang dia nam terakhir. Nam dia mundur di dalam perjalanan bintang-bintang. Nah, mundurnya ke arah timur. Fahadhi sab'ah, maka bintang yang 7 ini laha sayrani, dia memiliki 2 jalan bolak-balik ke barat terus ke timur, barat lagi ke timur lagi, barat lagi ke timur, bolak-balik. Ini 7 bintang. Sayru ila jihatil maghrib ma batul kawakib wal aflaq wal afrak. Dia berjalan, bintang 7 bintang tersebut berjalan ke arah barat bersama bintang-bintang yang lainnya. Naam, wal aflaq. Naam. Dan juga naam peredaran-peredarannya. Wasairu ma'akis, dan juga dia beredar berjalan sebaliknya. Tadi ke barat, kemudian juga ke timur. Naam. Lihada min jihatil masyrik, yaitu ke arah sisi timur. Takhtassu bihi hadhihi sab'ah duna ghairiha, yang kembali ke arah timur hanya khusus 7 bintang ini saja, tidak yang lainnya. Kalau ke arah barat, semuanya berjalan menuju arah barat, tetapi yang balik ke timur hanya 7 bintang ini saja. Dan ini tentunya yang memiliki kemampuan, memiliki teropong segala macam, bisa melihat kenyataannya. Kalau kita enggak bisa melihat, ya. Tapi kita tahu tadi matahari terbit dari timur, terus dia ke barat. Tok-tok besok pagi sudah ada di timur lagi. Kapankah dia kembalinya ke dari barat ke timurnya, kita enggak tahu. Butuh penelitian. Yang jelas setiap paginya dia terbit dari timur, pasti dia muter kembali ke nam timur, dan kita tidak melihat ketika dia kembali ke sana. Dia berjalan beredar. Nam yang kembali ke arah timur itu 7 bintang yang kita telah sebutkan tadi. Fa'aqsamullahu biha fi hali khunusiha, maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam keadaan bintang itu terlambat. Khunus ayatnya ta'akhkharaha, dia itu mundur, ya. Nah, Allah bersumpah demi bintang-bintang yang dia mundur ke arah timur. Wa fi hali jaryaniha, dan Allah bersumpah dalam keadaan dia beredar, dia berjalan demi bintang-bintang yang mereka berjalan. Nah. Wa fi hali kunusiha, dan di dalam keadaan dia beredar, nah, beredar dalam keadaan mundur atau balik ke arah timur, Naam. Dalam keadaan istitaruhan. Istitaruha bin nahar. Dia tertutup dengan siang. Nah. Bulan-bulan yang lainnya seperti bintang-bintang yang lainnya seperti bulan dan bintang-bintang yang lainnya selain matahari tertutup cahaya matahari. Dia balik dari barat kembali ke timur, kita enggak nampak. Adapun matahari sendiri balik, nah sudah gelap, sudah tenggelam, kemudian dia balik, kita enggak tahu juga karena sudah gelap. Ikhwati billah. Naam. Wa yahtamilu anna al-murada biha jami'un nujum. Itu tafsir yang pertama. Naam. Allah bersumpah, "Fala uqsimu bil khunnas." Maka sungguh aku bersumpah demi bintang-bintang, al-jawaril kunnas, baik yang beredar maupun yang tidak beredar, bintang-bintang yang beredar. Kemudian yang kedua, wa yahtamilu anna al-murada biha jami'un nujum. Allah bersumpah demi bintang-bintang seluruhnya, al-kawakib as-siyarah wa ghairiha, baik bintang-bintang yang beredar maupun bintang-bintang yang tidak beredar, yang diam saja. Nah, Allah bersumpah dengan seluruh bintang-bintang. Fala uqsimu bil khunnas, maka aku bersumpah kata Allah demi bintang-bintang, al-jawar, baik yang beredar, al-kunnas maupun yang diam. Allah bersumpah. Ada apa? Kenapa Allah bersumpah menyebutkan bintang-bintang yang menunjukkan bintang-bintang itu memiliki keutamaan, merupakan makhluk Allah yang besar yang memiliki keutamaan? Ada apa? Wallayli idza as'as, dan demi malam. Apabila as-as, apa itu as-as? Yaitu adabara. Naam, telah berlalu. Dan apabila malam itu telah berlalu. Waqila, dan ada pendapat lain yang menyatakan akbala. Demi malam, apabila malam telah datang. Lebih tepat, wallahu a'lam, ketika dia sudah mulai berlalu, sudah mulai hilang cahaya gelapnya. Kenapa? Karena ayat setelahnya menyatakan wasubhi idza tanaffas, dan demi subuh apabila matahari mulai menyingsing. Ketika malam tadi kan gelap ya, sekarang pagi ini sudah hilang gelapnya, sudah mulai hilang, maka matahari mulai menyingsing. Nah, aybanat ala ilu subhi, yaitu mulai tampak tanda-tanda subuh. Nah, wasyaqqan nur, kemudian terbelahlah, mulai muncullah, merekahlah cahaya matahari, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, yang gelap mulai hilang, terang mulai muncul, terang, terang, terang, akhirnya sangat terang. Hatta yastakmilu, sampai sempurna terangnya, dan tidak ada gelap sama sekali. Watatul syams, dan kemudian matahari pun muncul. Wahadi ayatun idham, dan ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang agung, tanda-tanda kekuasaan Allah yang besar. Tadinya gelap, pelan-pelan-pelan, sedikit demi sedikit, tok-tok gelap pun hilang, muncul terang, dan muncullah matahari yang besar, yang bercahaya terang benderang. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah yang besar. Aqsamallahu biha, Allah bersumpah dengannya, ala uluwi sanadil Quran, untuk apa? Untuk menunjukkan tingginya sanad Al-Quran. Langsung sanadnya datang dari Allah Azza wa Jalla, dibawa oleh malaikat Jibril yang mulia, disampaikan kepada Nabi Muhammad, seorang rasul yang paling mulia. Al-Quran berisi perkara-perkara yang mulia yang akan memuliakan siapa saja yang mempelajarinya, membacanya, mentadaburinya, memahaminya, mengamalkannya, mendakwakannya. Maka Allah akan muliakan suatu kaum, suatu negara, yang ketika mereka mentadaburi Al-Quran, mengamalkannya, dan mendakwakannya. Karena memang Al-Quran mulia, karena sanadnya langsung dari Allah Azza wa Jalla. sampai-sampai Allah bersumpah demi bintang-bintang yang beredar maupun yang tidak, demi malam apabila cahaya sudah mulai menghilang, demi subuh apabila cahaya matahari sudah mulai terbit, Allah menyebutkan bahwasanya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang mulia yang dibawa oleh Rasul Allah yaitu Jibril alaihissalam. Menunjukkan sanad Al-Quran itu tinggi, mulia. Wa jalalatihi, dan ketinggiannya itu tinggi, mulia. Wa hifdhihi, dan dijaga oleh Allah Ta'ala. Dijaga min kulli syaitanir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Syaitan tidak mampu untuk merubah-rubahnya. Dia pun berusaha menggoda syaitan manusia untuk merubahnya, juga tidak mampu, pasti ketahuan. Ketika dibawa oleh mereka Jibril, syaitan tidak mampu untuk mengejar Jibril alaihissalam untuk merubah, enggak sanggup. Terjaga, betul-betul terjaga. Kemudian Allah takdirkan na'am terjaga dalam dada-dada manusia, sehingga dari pihak sebelah situ yang orang jauh di sana belum merubahnya akan ketahuan, karena sudah dihafal di banyak dada-dada kaum muslimin. Dijaga oleh Allah SWT dari syaitan yang terkutuk, karena bintang-bintang tadi nah berfungsi selain penghias langit sehingga langit nampak tampak menjadi indah, juga fungsinya untuk mengejar syaitan-syaitan yang berusaha untuk mencuri berita-berita di langit, maka dipanah oleh para malaikat dengan bintang-bintang sehingga nampak bintang berjalan, bintang terbang, mengejar syaitan-syaitan. Dan juga fungsi bintang yaitu untuk menunjukkan arah timur, barat, itu bintang yang diam, yang tidak pernah bergerak, itu menunjukkan arah. Dan tidak ada fungsi-fungsi lain, kemudian untuk meramal, enggak ada. Enggak bisa. Itu keliru. Ikhwati billah, rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Faqala, Allah berfirman, innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Qur'an itu sungguh-sungguh firman Allah. Sungguh-sungguh firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia. Siapa utusan Allah tersebut? Wahuwa Jibril alaihissalam. Dia adalah Jibril alaihissalam. Nazzala bihi minallahi ta'ala, yang dia membawa turun Al-Quran tersebut dari Allah Ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran tersebut betul-betul turun dari Allah Rabbil alamin. Nazzala bihi ruhul amin, yang dibawa turun, yang dibawa turun oleh Ruhul Amin, malaikat yang terpercaya. Sesungguhnya Al-Quran itu betul-betul turun dari Allah Rabbul Alamin, yang dibawa oleh malaikat yang mulia, yang terpercaya, yaitu malaikat Jibril. Ala qalbika, ke dadamu wahai Muhammad, litakunu minal mundzirin, agar engkau termasuk orang-orang yang memberikan peringatan. Dan tugas Nabi Muhammad itu memperingatkan, memberi kabar gembira kepada orang yang belajar Al-Quran, memahaminya, mengamalkannya, mendakwahkannya, dikasih kabar gembira, dan memberikan peringatan bagi orang-orang yang mereka tidak mempelajari Al-Quran, tidak memahaminya, tidak mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tugas Rasulullah memperingatkan mereka dengan ancaman-ancaman. Tayyib, sudah siang, insyaAllah kita akan lanjutkan dan pada kesempatan yang akan datang biiznillah. Maka ikhwatifillah, karena Al-Quran ini sangat tinggi kedudukannya, tinggi sanadnya, tentunya kita utamakan mempelajari Al-Quran daripada yang lainnya. Nah, karena manfaatnya luar biasa dari semua sisi kehidupan kita, sangat bermanfaat. Maka tentunya kita utamakan mempelajari Al-Quran, terus dibaca baik di masjid maupun di rumah, dalam keadaan sibuk maupun dalam keadaan lapang, baca Al-Quran. Dengan suara pelan juga bisa. Nah, dengan sihir juga bisa, sambil berdagang juga bisa, terus membaca Al-Quran, diingat-ingat maknanya. Apalagi surat At-Takwir ini yang banyak mengingatkan tentang hari kiamat, sehingga memperlembut, membuat lembut hati-hati kita, sehingga menghilangkan rasa sombong, bangga diri dan yang lainnya, karena mengingat kengerian-kengerian yang terjadi pada hari kiamat. Naktabi bihadzal qadar, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi kami pribadi dan juga bagi antum seluruhnya dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu rahimakallahu.